langsung wae. Pun bismillahirrahmanirrahim Mas Maston. Wis ngomong apa nane wae. Nah kuwi isone apa anane ana sing tak pikirke apa ngono. Oke. Oke. Rene. Kuwi aku wis karo Mas Waston, karo Mas Tahid kan wis petuk karo Mas Toye. Tak kira ya kowe wis ngerti. Wis dandane kowe. Wis ngerti sawise kan sadurunge wingi dene Mas Toye kan ya wis kondo nek kowe wingi wis rono seminggu sebelumnya ya toh. Nganti Mas Toye pun buka rembuke iki malah udu awake dhewe sing ngomong sih. Ini Mas Taib sing buka rembukan sih. Jadi kan ono kan wis ono rembukan to. Aku ya wis enggak berharap lebih lah. Wongen kowe karo Mas Taib kan wis duwe sikap ngono to. Jadi ya aku wis ngerti, kabeh wis ngerti, Mbak-mbak ya wis ngerti. Senajan sikape apa sing mbok udi kuwi terus terang keluargane keluargamu, adimu, masmu, mbakmu, yang semuanya itu kan sebetulnya tidak, ya jadi ngeman, intinya kan ngeman. Tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, sikapmu, ya wes monggo gitu. Yang harus dipikirkan bareng-bareng, ayo Mbak Uki karena Mas Taib kan, ya wes kudu ngerti ono konsekuensi ning ngono. Aku wes tutup poin saja, aku wis ngerti sikapmu, wis ngerti sikapnya Mas Toye, keputusan kalian berdua seperti apa, wis iso dicontro, wis iso dimengerti. Menangmu pas rembukan ning awake dhewe bengi-bengi kae, ya wis iso ditebak to. Ya. Ya wis, monggo, silahkan Mbak Uki isih ngaboti karo Mas Toye, Mas Toye isih ngaboti karo Mbak Uki, ya toh? Ya toh? Bener gak? Soalnya Mas Taib ini buka ngomong karo istilahnya nangis, yo nangis sama ngelanang yo ora guguk-guguk kayak yo ora gitu. Tapi nangisnya yo nangis berambangi, ngomongnya rada terbata-bata, yo ngono kayak nangis sama ngelanang ngono kuwi. Sing cepat Mas Taib ora gelem pisah, nganggo ukurane Futiha pas moro nang penjara kayak kan jarine Mas Taib, Futiha nganti keucap bi umi pokoknya mbok ya jangan sampai cerai jare ning ngono. Nah, Mas Taib malah titip karo awakmu piye ya ora karo awakmu karo kabeh nek iso ya bocah-bocah kuwi aja nganti ngerti rembukan sing nganti jero kok ngene iki. Nek iso dikondisikan piye nang ngene iki kan kok situasine kan ape nek dienggo ngomong rembuk gede rembuk tuwa. Jadi bocah iki nek iso aja dilibatke masalah gede jero ngono kuwi pesane bojomu Mas Taib. Nek ra padha esuk ning penjara ngomong karo Mas Toyib, genahna dhewe nek bojomu ngomong ngono kuwi. Dadi ya aku mek konfirmasi, rembugmu karo Mas Toyib kan wis ketok, gitu. Saiki aku Mbak Ani Mas Hasan kabeh kan pengen mengkonfirmasi. Senajan wis iso ketebak saka omongane Mas Toyib. Kan mek nyocoke to untuk memastikan. Sing cetho Mas Toyib kan arep nitipke kae ora kok nitipke cerai ora. Mas Toyib ora gelem cerai. Ketok didelok saka blegere, delok saka sikape, saka omongane ora gelem. Nah, saiki awakmu piye? Senajan kuwi rembuganmu karo Mas Toyib wis dadi ning ya mbak-mbak, mas-mas, adikmu kan yo pengen krungu. Rencanamu ke depan piye? Gitu Mbak Oke. Jadi rembug apa pikiranmu kuwi engko seperti apa diomongne, omongno. Terus aku karo Mas Taib, karo Mas Tahid, karo Mas Hasan kan wis yo jajali pikirane Mas Taib piye, gathok ora. Jadi kowe iki yo kudu engko siap. Sumpamane kowe tetep ngabati Mas Taib, konsekuensine sing diomongke Mas Taib barangkali kowe ora ngerti, engko tak omongke. Gitu lho Pak. Biasa iki nek dari kowe piye? Nek dari kowe piye, Mbak Pi? Sikapmu seperti apa? Dari prahara rumah tangga sing sumber informasi ini saka awakmu dhewe, ya toh? Saka awakmu dhewe dari berbagai macam sing mbok alami kuwi. Apa daya upaya sing dilakoni keluargamu iku wis insyaallah wis maksimal. Bapak yo wis insyaallah ora kurang-kurang dalan, wis ngantek ngumpulke pembuktian ya toh. Dari apa yang mbok rasake kuwi terus saiki iki tak tegaske meneh. Keputusan terakhirmu. Nek saumpamane saiki mbok ugi ngomong cerai, aku keluarga kabeh merican ngrembug. Ngrembug. Ngrembug, mangke-mangke dibolehi bapak nggih. Suka dukamu jadi ditanggung kabeh bareng. Nek saumpamane keputusanmu tetep kaya sing mbok karepke karo Mas Toyo, tetep melone Mas Toyo. Ya, ana konsekuensi nih. Sing jelas sing pertama ngerti dhewe to. Keluargane mrican nek sing jenenge karo Mas Toyo nyuwun sewu, saka laporanmu dhewe wis abot banget. Apa meneh dengan sudah meninggalnya bapak, posisine bapak seperti apa wis cetok jelas. Ya toh? Nek keluargane salah tiga, omongno karo Mas Toyo apa? Abut nama Mas Toyo. Mas Toyo sudah punya rencana tentang hal itu. Karena Kalimantan barang gue, gue tak omong ke. Gitu. Jadi nak Mbak Oke keputusannya kayak kita tetap melu karo Mas Toyo. Iya enggak apa. Mau gue terserah. Omong itu rumah tangga rumah tangga mudini. Aku karo keluarga kene kan, ya cuman kerungune kan, ya kerungus sama Mbak Oke sini. Itu. Sama mana? Ya wis karo Mas Toyo. Tetap karo masuk ya sudah monggo ahlan wa sahlan. Ning yo aja iki rembug sing terakhir. Aja mengharap lebih dari keluarga mereka meneh. Soale keluarga mereka ya duwe urusan dhewe-dhewe sudah cukup banyak berpeluh keringat untuk mikirkan rumah tanggamu juga. Bapak nyon sewu, yo Mbak Oki yo kudu ngrasa bapak gerak. Nanti kongono, nanti kurang berat badane, nanti sakit perlu macam-macam tak durunge kan terus terang mikir ke urusanmu. Gitu kan. Nanti berhari-hari, berminggu-minggu mundur nanti setiap malam katakanlah pas dedeng-dedeng kayak nanti raiso sare muwon terus ngono kuwi mikir ke awakmu. Jadi wis ora kurang-kurang gitu. Ora kurang-kurang sudah. Insya Allah ikhtiare aku yo maksimal, kabeh keluargane ini maksimal. Konsultasinya karo ustaz wis tak konsultasi ustaz. Kono dhewe wis krungu jawabane seperti apa. Wis saiki pripun lah Mbak Oke wis bomek ta. Mungkin sebelum ke Oke mungkin sulih aku menjelaskan. Ini ora penak ning kene lho Ki. Oke, prosesine tadi ya, memang saya sendiri menak. Wong nganggo iki ora apa-apa. Kene malah enak. Oh, ya wis kono ya apa. Ini seperti ya. Sebetulnya gini deh. Kami Mbak Yumo, akamu, adik-adikmu, sebenarnya sampai saat ini ngerembuk tentang dirimu itu bukan dalam arti kita mau intervensi. Enggak, sama sekali enggak intervensi. Itu cuma karena kami merasa nyaman pada Diuki anak yang dulu seperti itu ya, maksudnya sejak kecil dirawat bapak ibu karena dulu kondisinya sejak kecil itu ya beda lah dengan kakak-kakaknya, kamu sakit-sakitnya terus akhirnya kamu kan akhirnya tumbuh menjadi remaja yang alhamdulillah juga akhir. Itu sebenarnya kan dulu harapan bapak ibu ya, jadi seperti harapan ibu lah. Nah, kemarin dengan kejadian ibu, sebenarnya kan kami ngiman pada diuji. Bukan ada maksud untuk intervensi anda, tapi kok dilalah akhirnya kok jadi seolah-olah malah justru kami yang memerangi kalian. Itu sangat kami sayangkan. Nah, kemarin itu adalah kesepakatan kami. Pokoknya untuk terakhir kita membahas masalah yang dihadapi. Sebenarnya masalah ini masalah yang kita hadapi. Bagi kami sebenarnya bukan masalah. Karena ini masalah kemelut rumah tangga. tapi karena kepedulian kami, rasa sayang kami, rasa sayang bapak, rasa sayang mbak Yumu, kakangmu, rasa sayang adikmu pada kowe sebagai salah satu darah daging kami. Cuma karena sayang tuh kita nggak ikhlas sebenarnya kamu mendapat perlakuan, mendapat kehinaan seperti ini, nggak ikhlas, bener tuh Dik. Cuma kemarin itu sudah kita sampai puncaknya. Karena apa? Terus terang, kami sudah merasa lelah juga untuk ikut berpusing-pusing dalam permasalahanmu. Akhirnya kita sepakat, udah pokoknya sebelum kita mengatakan terakhir kepada Uki, kita harus investigasi dulu. Gak doke omongane apa yang informasi sampai ke kami lewat kamu dengan informasi langsung dari Oyo. Kemarin sudah terlaksana, hasilnya seperti tadi yang disampaikan di OB. Intinya, ternyata Toyib sudah tahu kedatangan kami. Ya, itu juga dari kamu kan, yang menginformasikan kedatangan. Nah, itu sangat kami sayangkan. Kenapa sih rencana keluarga kita untuk membela kamu, untuk miman kamu, justru malah kamu sendiri yang dilentreh ke Toyib. Otomatis kan kemarin, pertemuan kemarin, yang harusnya kami yang mengarahkan, kami yang pengen mengambil informasi secara lebih dalam kepada dia, kan gagal total kemarin. Karena itu semua karena kemarin kamu malah justru ngelandak kita ya bahwa kakak-kakaknya, adiknya mau ke sana. Nah, tapi ya sudahlah, itu yang terjadi sudah terjadi. Yang penting sikap kita, sikap kita setelah sikap kami, nanti sikap kami setelah tahu bahwa ternyata proyek sama kamu itu sebenarnya sudah seia sekata, sudah punya skenario tersendiri, dan ternyata apa yang menjadi rencana proyek ternyata menurut dari proyek kemarin juga sudah kamu sepakati gitu loh. Cuma mungkin ada beberapa poin yang kamu belum tahu gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya hari ini adalah terakhir kami untuk nyun sewu urun rembuk terhadap bagaimana cara memecahkan persoalan di kamu. Harapan kami, apa yang menjadi keputusan kamu saat ini adalah yang keputusan yang semoga yang terbaik untuk kamu. Karena memang kuncinya adalah kepada pelakunya. Bagaimanapun kami memberi masukan, memberi saran, kuncinya kan di kami sama di Toyib. Kalau memang, gimana pun Toyib seburuk apapun, atau mungkin kamu menganggap Toyib itu cuma sebagai korban, tidak melakukan kesalahan sama sekali, itu hak kamu. Nah, keputusan tentang sikapmu terhadap Toyib, itulah hari ini. Seandainya kamu hari ini memutuskan, yo mbak, yo dek, yo mas, aku tetap kamu mas Toyib, oke, itu hak Anda, hak kamu. Karena kamu memang menjadi tanggung jawabnya Toyib. Dan kami pun sudah tidak mungkin akan gundeli kamu, atau bahkan untuk menarik kamu dari Toyib, enggak. Semuanya adalah pada kesadaran kamu. Kalau memang kamu sudah memikirkan segala konsekuensi dan niat kamu dulu nikah dengan Toyib, itu memang kamu pertahankan. Dan kamu memang sudah niat dengan segala konsekuensi dan resiko kamu tetap dengan Toyib, itu hak kamu. Dan kami pun sudah hanya bisa mendoakan semoga kedepannya kalau kamu tetap dengan Toyib, ya insya Allah, Allah Maha Tahu. Semoga besok kamu mendapat apa yang kamu cari bersama Toyib. Semoga kedepannya kamu mungkin bisa mendapatkan apa kebahagiaan menurut kalian demi anakmu, demi seperti itu. Tapi kalau memang kamu ternyata dari hati nuranimu itu mengatakan sebenarnya, aku sebenarnya berontak mbak, aku sebenarnya berontak mas, aku sebenarnya berontak sama rencananya mas Toyib, sebenarnya aku maunya tuh pisah. Nah, seandainya, ini kan ada dua pilihan, tetap dengan Toyib atau kamu pisah. Nah, seandainya kamu pisah, itu kita sudah sepakat, keluarga itu mau membackup kamu dengan segala konsekuensi dan caranya gitu. Gimana caranya? Tapi seandainya itu memang bukan pilihan kamu, terus terang, ini bukan pilihan kalian, tapi bukan pilihan di Uki, ya sudah. Berarti di Uki sudah memilih jalannya sendiri, ya sudah. Tidak bakal cewek-cewek itu. Intinya kami, kalau memang sudah pilihan di Uki, pas kita semua sudah dewasa kan, Ki? Kita sudah jadi orang tua kan? Masing-masing kita semua sudah punya anak. Enggak mungkin kita enggak mungkin kita seperti dulu lagi waktu kita masih bersama bapak ibu, masih dibimbing, masih menjadi bersama. Enggak. Sekarang kita masing-masing sudah punya keluarga. Aku pun sudah menjadi tanggung jawab Mas Tahir. Enggak mungkin aku nyusu neng Om Obit, neng Om Mas Tahir, karena aku sudah menjadi haknya Mas Tahir. Kamu juga gitu. Kamu sudah menjadi haknya Tahir. Dan seandainya kamu memang memilih menurut kamu mungkin sebagai istri solihah harus setia apapun suaminya, itu hak kamu. Aku yakin kamu lebih paham ya akan hukum-hukum agama. Nah tolong kalau yang kamu pahami tentang hukum agama, tolong dihayati, mungkin kalau bisa diamalkan. Tapi intinya terus terang, kami tidak memaksa kamu untuk cerai. Jangan pernah sampai ketoyib bahwa kamu diintervensi, dipaksa keluargamu untuk berpisah dengan toyib. Jangan sampai kesampaian itu. Karena apa? Pengalaman ya, apa yang menjadi rembukan kita, udah langsung sampai ketoyib. Dari A sampai Z, kami tidak bilang. Kami nggak mau seandainya suatu saat ya, seandainya memang kamu apa sekarang memutuskan tetap dengan toyib. Itu hak kamu. Tapi suatu saat misalnya kamu menghadapi ke apa ya misalnya kesulitan, menghadapi sebuah mungkin penderitaan apa, kamu jangan menyesali itu. Karena itu sudah kamu putuskan hari ini. Dan aku yakin selama ini pun kamu kayaknya juga enggak mempermasalahkan. Misalnya suamimu kondisi di penjara, kamu juga enggak mempermasalahkan. Kamu tetap enjoy kan dengan aktivitas kamu. Kamu tetap kuliah, tetap sibuk dengan organisasi kamu. Dan itu berarti kan menunjukkan sebenarnya bahwa kamu itu tetap merasa survive, tetap merasa enggak masalah gitulah dengan kondisi sebagai single parent, sebagai posisi suaminya masih baru di penjara tuh. Menurut kami, kamu enggak mempermasalahkan. Kamu kelihatan tetap happy-happy. Kelihatan tetap kamu tetap bisa bawa gitulah, tetap eksis di organisasi seperti itu. Nah mungkin kenapa kami lelah itu karena itu deh, kita berembuk berdarah-darah, kita meluangkan waktu kayak aku ya, kalau boleh Vivi jauh-jauh datang. Kita semuanya itu sebenarnya karena saking penginnya adil itu, menurut kami itu bisa diselamatkan, bisa diimankan jauh dari yang nyusahmu ya. Bagi kami namanya orang masuk penjara itu sebuah noda. Dan nyusahmu ki, kami keluarga Bani M. Holis merasa dengan toyib masuk ke Nabi, jadi Nabi itu noda, noda bagi keluarga Bani M. Holis. Tapi kalau seandainya DUG tetap mempertahankan toyib, terus terang noda itu akan menempel terus di namanya keluarga Bani M. Holis. Karena apa? Menantunya Pak Holis itu ada yang narapidana, sampai kapan akan menempel. Tapi itu semua harus kita tanggung. Karena apa? Kita pun berpijak pada kenyataan. Kenyataan di dunia memang cobaan inilah bagi keluarga kami. Keluarga Bani M. Holis cobaannya seperti ini. Kalau kamu ingat mungkin, aku nanti tapi kalau tak teruskan mungkin aku nangis. Sejak ya, ibu masih sugeng, sejak ibu masih sugeng, betapa ibu itu merasa sakit penggalihnya itu. Karena apa? Cepat terjang kamu sama Boy. Ibu tuh berkali-kali cerita ke saya seperti ini. Mungkin kamu enggak merasa ya, sikap kamu, sikap Boy menyakiti ibu kita. Mungkin kamu enggak merasa. Karena apa? Kamu menganggap apa yang kalian lakukan tuh sebagai sesuatu yang wajar, yang biasa. Kalian enggak tahu kan, itu menusuk orang tua, menusuk ibu, menusuk bapak. Kalian mungkin sampai saat ini, aku mungkin merasa, kamu gak merasa. Gak merasakan bahwa kamu itu sangat menyebabkan bapak ibu kita. Gerah penggali. Kalau saya lihat dari kamu sehari-hari, saya kan gak merasa deh. Padahal kita-kita ya, yang diceritakan ibu dan bapak, astagfirullahaladzim deh. Kamu tahu gak? Saya nelpon bapak terakhir. Bapak gak bisa bangun. Bapak gak sanggup untuk bangun. Karena apa? Bapak berhari-hari tidak dahar. Cuma mulut. Akhirnya apa? Aku sama Mbak Eti kesini. Memberi penguatan pada Bapak. Memberi pengharapan Bapak. Pak gini, gini, gini. Sudahlah Bapak. Bapak sudah gak kurang-kurang gini. Cumanya sudah Allah mengatur. Akhirnya Bapak bisa bangkit sedikit-sedikit. Kayak gitu dek. kami yang jauh-jauh dekat di hatinya dengan bapak, dekat di hatinya kami dengan ibu. Tapi kok kayaknya kamu gak pernah sih merasa bahwa sifat terjangkau kalian tuh membuat sakit ya, bapak ibu kita. Itu yang sangat kami sayang. Dan itu yang menyebabkan kami merasa lelah, terlalu ikut. Ya, terus teranglah masalah rumah tangga itu menjadi beban bagi kami. Bukan masalah sebenarnya, cuma beban. Beban kenapa sih kok sampai adikku bisa seperti ini? Apa salah kami? Apa salah keluarga Pak Holis? Sehingga salah satu putranya seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang keputusan di tangan kamu. Hak kamu juga, seandainya kamu mau tetap sama Toyib. Hak kamu. Tapi itu konsekuensinya. Konsekuensinya, kalau kamu tetap dengan Toyib, kamu harus siap dengan segala konsekuensi dan risiko. Apapun yang besok kamu hadapi, yang kamu alami, tolong jangan pernah kamu sesali. Karena kamu, aku yakin kamu punya kepasrahan pada Allah yang lebih tinggi. Ya, ya tolong besok jangan pernah menyesal. Ya syukur-syukur dengan keyakinan kamu sekarang, moga besok ada perubahan pada kalian. Gitu. Oh, apa ya? Tapi seandainya, ya, tapi seandainya nanti pilihan kamu itu mungkin yang kita tanya itu hati nuranimu sekarang. Makanya tolong, ini tadi kan cuma baru saya sama Opit. Sekarang giliran kamu menyampaikan hati nuranimu yang paling dalam itu seperti apa terhadap hubungan rumah tangga kalian ini. Menurut hati nuranimu, kamu tuh sebenarnya bagaimana? Terus apakah kamu tuh sudah punya rencana? Sudah punya rencana ke depannya? Misalnya kan Toyib masih 8 bulan lagi di penjara. Tapi katanya dia sudah proses pengajuan bebas bersyarat. Kalau pengajuan bebas bersyarat, katanya lebaran besok sudah bisa kumpul. Nah, mungkin kamu sudah tahu ya. Oh, belum tahu. Nah, itulah informasi yang kemarin kami dapatkan. Dia tinggal 8 bulan lagi, tapi baru proses pembebasan bersyarat. Seperti itu. Nah, makanya kita mau tanya, kalau kamu tahu kondisi seperti ini, paling kamu juga sudah punya rencana. Misalnya mau A, mau B, yang B. Nah, sekarang kalian kan mau dengar itu. Bagaimana perasaanmu kamu setelah kamu tahu ternyata Toyib pertama gak mau cerai dengan kamu. Padahal awalnya waktu malam-malam rembukan kamu bilang Toyib sudah menyerahkan keputusan pada kamu. Nah, itu sesuatu hal yang sangat kontradiktif. Dulu kamu waktu forum malam-malam kamu bilang seperti itu. Ternyata sampai setelah ketemu langsung dengan Toyib. Nah, ini sebenarnya itu gimana menurut kamu? Silahkan Cik Ucik Binti yang ngomong, katakan yang paling sejujurnya. Gak perlu takut, gak perlu sungkan. Kita semua di sini saudara. Sampai kapan pun kita tetap sedara-sedaging. Bukan sampai kita berpisah di ujung dunia pun, kita itu tetap saudara. Kamu tetap adikku, aku tetap kakakmu. Sekarang silahkan Cik Ucik ngomong. Orang dari sumbernya tidak dari orang lain tapi dari kamu sendiri. Ini ngomong apa yang anda baca? Mak mimik tak mimik tak kebisa mimik. Yang jelas mana mbak? Dulu kan surat yang pertama tak buat yang terus di mana bapak membuat bapak mana kayak itu tuh kan berawal dari aku kan ya tidak sengaja melihat lise yang dirembukan WA-WA kok yang pas pertama kali dulu. Nah intinya kan salah satu nih engkau siwis sekalian kambi ini mbak Uki sakukur rambe ini dan kebosi sandal kan itu terus yang membuat aku jadi beranggapan persepsi ini loh, awal persepsiku itu berarti memang intinya ya dari pihak keluarga tidak mengetahui-tahui intinya itu keputusan apa kesimpulan awalku dengan kondisi melihat list apa percakapan WA dan sebagainya pasing awal itu Facebook ya Facebook apa WA Facebook ya Facebook yang bukan yang oleh saya nah itu kan aku juga remaja ya cuma sekilas tak Facebook yang oh iya Facebook tuh nah kui dan terus akhirnya kan terus tapi ramung sebagian itu terus ya, terus kui langsung kan terus aku terkait kan terus sempat beberapa hari tiap hari memberikan kayak kan aku karena bingung harus bersikap piye setelah aku tidak mesti mulai lagi dengan kui lah terus akhirnya kan terus nggak etis yang iso nganu hati komunikasi karo aku ya oke lek nganu yang lepak langsung ngene-ngene terus akhirnya kan terus tak ganti surat akhir terus intinya kuwi kata-katamu dhewe ki udu kata-kata nek ya bapak kan ngono Pak sak estu niku Mas Toib ki angga tulisan ini Mas Toib ki angga yo wis tapi sing ngakon kowe nggih maksudnya nggih dengan masukan dari saya ngene-ngene ngono kuwi gitu ya wes nah, maksudnya sekarang sikapmu kamu tuh dengan kondisi seperti kenyataan sekarang ini sikapmu tuh piye gitu nek yang jelas intinya sih aku masih ada harapan untuk Mas Toib itu bisa berubah maksudnya yo memberi kesempatan biar ada apa, upaya untuk memperbaiki keadaan ini maksudnya yuk manulah untuk kembali membuka lembaran baru kehidupan termasuk seandainya besok kamu diangkat diajak ke tempat yang jauh dari keluarga tidak ngomong karena bukit saya yang saya bukit lagi tidak ada nih jadi bukan kamu tidak sengaja tapi itu memang disengaja dikasihkan situ biar kamu aja orang disengaja saya orang disengaja tanpa sengaja menemui orang kenapa? Ya kejadian itu memang kejadian kenapa gak seperti ini kejadiannya? Karena apa? Memang ini istilah ini memang kabel kejadiannya ngerasa kayak bukan berarti ini loh satu ini ngerasa kayak ngapa sih Uki kok sing gawe ini dakwah kaya ngono gawe ini ngandani wong gawe ini kok kita itu cara biyo bukannya mendidik orang cara berpikir itu kok sebubuh berubah menurut suatu keadaan kok sebubuh kue mesti sakit kue dulu sih ngomong dan itu bukan karena kamu ini baru tak buka ya mas ini sehingga apa si perfect kan gue tak apa memang kamu tidak cinta kan kenapa kok tergantung karena yang jauh kamu kan gitu dan itu semuanya pendapat-pendapat dari yang lain itu pendapatnya apa adanya yang untuk dari pendapat-pendapat masing-masing kaya kaya saya ini berpendapat kan percaya ya lo berpendapat nih, tentang misalkan kamu menginginkan ada perubahan masih kasih kesempatan itu pendapat kamu ya kan dan pendapatku pendapat saya tapi pendapat yang lain kan juga berbeda dengan pendapatmu mau mesti nanti kita nongke harus ngerti jelas kita melipat kemudian diperlakukan seperti itu sejak sebelum orang itu cuma sejak sebelum ada yang ini kan terlalu sering ditinggal dan kita membalik itu dan kesalahan juga bukan orang berpikir kita waktu itu kita mikir orang tua mikir bapak juga waktu itu pas berbaca apa itu dan itu dari waktu itu bapak belum tahu sama sekali belum macam. Tahu itu belum tahu. Nila, ya. Sudah. Kemudian bapak kesana preso, bapak diakhiri kui terus ben Pak Oki ngerti pisan ben waca niate wae ngono. Lek memang pilihan berarti kamu juga nanti harus siap nantinya suatu saat setelah dia pilihan kamu diajak ke suatu tempat yang tidak dari gelap kamu dan kemungkinan untuk ketemu kami pun mungkin kecil karena dia sudah punya rencana setelah dia pilihan dia mau mengajak kalian ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dulu kamu bilang merantonya mau sendiri ternyata setelah kemarin di tanya sama Mas Wasto di Obus Nakari dia mau ngajak kalian dan konsekuensinya itu seandainya kamu memang tetap sama dia ya jadi maksudnya memang sudah siap untuk diajak apa yang terjadi kalau wes angel yang jawab itu karena memang jawab menurutnya sudah siap dia mau tahu tapi semua waktunya tidak ada anaknya tidak kamu harus benar-benar siap dengan segala kondisi siap dengan segala konsekuensi jika anak-anaknya jauh dari kami dan kami misalnya dari kami ini juga bisa mendoakan oh dimanapun bumi ini adalah milik Allah. Saya tak tunggu itu maksudnya bisa nunggu kasus dua besar 1 BRI 1,7M 1,7 miliar termasuk omah mungkin buat beli kayak gitu nah berkaitan dengan gue ini saya percaya omong tak kenal gini. Jadi tidak sama-sama pahit-pahit ya, aku ngomong ngomong-ngomong mas Pahit. Pahit-pahitnya misalkan kalah di pahit-pahitnya di pahit-pahitnya perusahaan ini kalau BRI itu entah-entah terus gue kan asetnya yang diagun dia gue kan jadi milik ban disita terus gue dilelang dengan dia tuh termasuk omahmu barang gue terus besok udah terus bawa gue terus bawa gue mas maksudnya ngomong arah di kontraknya ngomong gue ya terus tapi kontrak yang emak buah yang ngerti harus kontrak tapi kalau kasih si Cina yang modelnya kalau ini investor investor yang memperkarakan yang ada ikhlawi podo ya mungkin ya sekitar itu mungkin harus ngerti ya pokoknya itu harus gua oke yang ngerti kamu lihat yang BRI nah berarti kalau loro kasus dua kasus lagi dan setelah itu Mas Tawi planning mau ke Kalimantan Tengah mengajak anak saya. Dia kamu mengajak. Semuanya hak kamu, tapi kita tidak punya hak apa-apa lah kita mengajak kamu, karena kamu sudah menjadi hanya pelikan. Nah, kami cuma bisa memberi. Nek gue benar penasaran, ikinya. Wah, sanan saya terus kowe Arab sing kira-kira menurut musyawarah dari kita apa, Ustaz? Benar. Itu jualnya kue yang benar. Oke, waktu kan, kue kan ditanteng kalau bapak tuh. Jadi dan Mbak Oki ini mengambil keputusannya itu kan jendik gitu Pak. Sebenarnya dari judulnya itu sudah jelas Save Oki. Itu berarti maksud kami apa? Memang kowe kan menyelamatkan kamu karena kami menganggap kamu itu sekarang di jurang kehancuran, di jurang apa jenisnya bahaya di tepi jurang di tepi jurang yang sebenarnya ngerti kafe jadi Mbak Oki ini kan dia juga emosi membaca itu emosi kan dia emosi kemudian terus dia merasa terus disingkirkan ini sementara dia kan mempunyai masalah dengan ini yang dibutuhkan kan dukungan murid misalnya enggak kan? Ini biar tahu karena dia enggak tahu jadi yes, aku karo Maston mbak apa ya wes nggak kesel ya kesel terus wes gue kan. Bisa bapak masih sih punya bapak. Yo, siapa sih punya siapa lagi ya gue. Itu karena ya wes mulai keker. Kesel lah, soalnya orang mau kamu ngawain pikiran. Makanya aku sudah pada batasnya gitu loh Mbak, kasihan toh. Terus kayak ibu terus gerah mau sudah cukup lah. Intinya saya ini di kotanya gitu hanya dia dan kita hanya cuma bisanya dia saling berpasangan. Terima kasih. karena kami sekarang tidak bisa berlama-lama ikut memikirkan urusan kami. Kami juga punya tanggung jawab yang lebih wajib kami pikirkan. Karena dulu-dulu ya, barang pikiran Surabaya itu iya. Oke, ngeluh. Jadi, harapan itu ini terakhir. Aku ikut urung tembok terhadap upaya untuk upayakan untuk menyelamatkan kamu selaku keluarga Bani Emon. Jadi kalau memang kamu sudah punya pilihan sendiri, sudah. Akhirnya kami coba bisa saling mendoakan aja. Kemudianku kemarin sempat tinggal bapak itu, kalau kita sudah bersama. Jadi kalau memang Jogi lebih memilih untuk menulis dengan Toya, indah. Seperti itu aja, saling mendoakan. Insya Allah di hati kita tetap bersama, meskipun secara fisik. Habiku itu tidur. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian. Termasuk kasus-kasus Mas Tos, Mas Tos gue kalau di... Ini sama Bude, sama Bude Mimi, Bude Erdi. Ikuti, Mbak. Kasus Mas Tos gue kalau diikuti, terbuka publik. Jadi, tuntutannya yang pol, playdohnya apa, tuntut apa. Kita bahkan dapat informasi itu dari internet. Pas soal yang disanggakan itu apa. Makanya kami hedernya gini loh. Cek Uki. Kami hedernya tuh gini loh. Kok kamu bisa-bisanya yakin bahwa Toyib itu hanya korban? Padahal kami sudah tahu. Mas Toyib juga sudah sadar. Jadi A2-nya kita komplit punya. Kita dari internet kita punya. Tapi aku hedernya... Ya karena kamu mungkin cuma informasi sepihak ya dari Toyib, karena nyam-nyam kamu gitu loh. Tapi sebenarnya kamu harus tahu juga sih informasi yang resmi tentang kasus yang membelit suami. Ya sudah jalan gitu. Wah kefana. Nah tapi dia memang belum tahu. Siapa lu pada mana lu? Ya, percaya pada. Penyidik kiki dalam setiap rumah ke panjangan pembuatan. Jawaan, iya wajanan yang nonjaya sekarang komplet, dari situ bahkan kita jadi tahu persis informasi tentang ternyata suami kamu kayak gitu. Aku langsung istighfar, aku sebagai perempuan sakit gitu, apalagi aku merasa wah adikku sing cawe itu kayak itu seolah-olah itu kayak tiga kayak dicocok irungnya dulu ke orang kayak apa-apa yang korban ini kok gue juga korbannya bukan Toyib, korbannya malah kamu sebenarnya. Korban dari kejadian ini bukan Toyib, kamu itu korban berjatuh tertimpa tangga neng kowe ra kloso. Ora korban sama sing dibuli meneng. Padahal Mbak ini sebenarnya karane neng nganti keloro-loro ya Allah, kenapa sih kamu salah satu dari kamu kok harus menerima seperti ini ya. Cuma ada kedua kasus lagi ya. Korbannya tuh kamu sih sudah jatuh tertimpa tangga, atau tak ini sudah aku ini. Nah itu ingat kami sayang, tapi itu enggak kamu. Kamu yang punya tujuan dulu kamu nikah dengan Toyib. Kalau Shayin Fahadu Hufil Subur. Kamu enggak punya hak lagi sama. Kamu cuma ngasih masukan, ngasih pertimbangan. Itu keputusan tetap kamu. Kamu yang akan melaksanakan, kamu yang akan melakoni. Kamu dan anak-anakmu. Terus terang aku delok putih, aku delok nasi bawang putih, paling nyok ye. Masa ake, tak loro iki. Lain tuh hae. Uminya sibuk dengan kuliah, uminya sibuk dengan organisasi. Anaknya main sendiri. Ya, aku juga punya anak sebaya kan. Sebaya putih. Anakku aja. Putih kan. Tanpa ibunya itu anakku gak bisa sih. Kasihan juga sama anak-anak. Aku pernah tanya ke kamu. Oke, semoga kamu cepat sukses setelah itu ngurusi sekolah dan lain-lainnya nasuh dan putih. Kamu mesti matiin SMS itu. Jangan sampai kita berharga pada anak, tidak membicara anak. Aku tak yakin lah kamu lebih tahu tak hukum-hukum itu. Kamu itu sudah orang awam masalah hukum itu. Petra. Ternyata aku baru tahu kan informasi yang sini. Padahal kita sudah tahu lah. Nah, itulah yang menjadi alasan kita kenapa. Yes, ini ikhtiar kita yang terakhir ya Om. Semoga ini yang terjadi kebetulan hari ini adalah yang terbaik menurut Allah lah. Pokoknya kita sepeninggal Bapak, kita tetap bersama ya Om. Aku mau nangis kalau mau gitu. Astagfirullahaladzim. Ya jeneng menungsa yang bersama ikhtiar. Astagfirullah. Asa antak kau cian, bahwa khairul lakum. Cincaya namanya, nak buka ke cincaya. Di sini kerjasama antara tujuhmu dan cincaya ni nengkonan dan buat ini macam kita ini. Macam? Nanti. Sorry. Dibuka lah, dia boleh mengerti. Kerjasama ni kucumu kan kita ya, kita nak marbo anu yo, boleh kerjasama dengan program dia punya. Internet tu. Nah, di bawah mulai ni, pada setelah hari ini kita masing-masing fokus pada keluarga dan yang satu aku minta kita tetap nyengkuyung ibu rumah muda, itu tetap harus kita nyengkuyung. Itu benar-benar istri solihah buat Bapak. Itu kita yakin itu.